Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْنِ الْفَلَاهَ دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم تسليماً مزيداً. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله saudara saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuk dan taufiknya. Kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa ibadah kepadanya, termasuk kita duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah dari rumah Allah. Kita berharap pada Allah dan memohon agar Allah anugerahkan kebaikan kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan sebuah pembahasan terkait dengan tarbiyatul aulad fi dawil kitabi was sunnah, yang ditulis beliau Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman, yang beliau mendapatkan takdim dari Syekh Saleh Fauzan hafizahumullah taala. Dan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam risalah yang singkat ini beliau membeberkan, menjelaskan kepada kita bagaimana Islam mengajarkan kepada kita dan membimbing kita dalam mendidik putra-putri kita yang tentunya kita sangat mencintainya dan kita sangat-sangat menyayanginya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, karena memang sebagaimana yang beliau sampaikan, al-auladu zinah wa fitnah, anak itu bisa menjadi hiasan yang sangat dicinta dan disayang oleh orang tua, namun sekaligus juga jadi fitnah. Makanya seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Allah Ta'ala sampaikan bahwa harta benda, anak-anak itu adalah perhiasan dalam kehidupan dunia, yang tentunya semua orang senang memiliki harta, senang memiliki anak-anak, karena memang dua perkara ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang tentunya senang ketika memiliki keduanya. Dan Allah Ta'ala telah sebutkan ini memang perhiasan dalam kehidupan dunia, sehingga betapa bahagia orang yang hidup mendapatkan rizki karunia Allah berupa harta, dan akan bertambah bahagia ketika hadir dalam keluarga anak-anak yang menjadi penyejuk hati dan menyenangkan pandangan mata. Maka ya fila barakallahu fikum, Allah ingatkan, walaupun anak-anak, harta benda itu adalah merupakan perhiasan dunia yang sangat kita cinta dan kita damba tentunya, namun wal baqiyatus salihat, adapun yang kekal dari amalan-amalan salih, khairun inda rabbik, itu lebih baik di sisi Rabbmu sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan itu menjadi sebaik-baik apa yang kau harapkan. Hingga jangan kita tertipu dengan harta dan anak-anak karena kecintaan kita begitu besar kepada mereka, lalu kemudian kita lalai tidak ibadah kepada Allah. Sungguh harta Allah anugerahkan adalah sarana untuk kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah, yang dengannya kita menjadi tegak badan kita ini, mempunyai kekuatan mampu ibadah kepada Allah. Sehingga jangan lupa, harta gunakan untuk kita ibadah pada Allah, infakkan di jalannya. Begitupun anak-anak, secinta apapun kita pada mereka, sesayang apapun kita pada mereka, jangan sampai mereka menjadikan kita lalai ibadah kepada Allah karena sibuk urus mereka. Maka Allah ingatkan, kalau kita didik mereka menjadi anak-anak salih-salihah, begitupun kalau harta kita dijadikan untuk beramal sedekah jariyah, maka keduanya akan menjadi amalan-amalan yang salih, menjadi amalan yang kekal, dan itu lebih baik bagi kita di sisi Allah pahalanya, balasannya, dan lebih baik dari apa yang kita harapkan. Sebab kata Allah, wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan-kebaikan, kau dapatkan kembali kelak di sisi Allah. Hingga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, kalian lebih suka harta kalian punya sendiri ataukah kalian suka harta ahli waris kalian? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah, kami lebih suka harta kami punya sendiri. Maka beliau katakan, apa yang kalian telah infakkan di jalan Allah itu milik kalian, dan apa yang tersisa, yang kalian simpan di rumah, yang kalian tabung di bank, yang kalian wujudkan di kebun, di ladang, atau yang kalian jadikan saham, itu semua adalah hakikatnya milik ahli waris kalian. Sebab ketika seorang meninggal dunia, yang akan dia bawa, yang dia terima nanti di sisi Allah, hanya apa yang telah diinfakannya. Maka Allah ingatkan dalam surat Ali Imran, saya ulangi, dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya ulangi ya, dalam surat Ali Imran 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Allah menyebutkan bahwa Allah telah menghiasi memang pada jiwa kita manusia, yaitu adanya kecintaan yang besar luar biasa kepada wanita, yakni istri, ya, kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, pada harta benda yang banyak melimpah, minadz dzahabi wal fiddah, berupa emas, berupa perak, ya. Bahkan Allah katakan wal khailil musawwamah, kendaraan seperti kuda-kuda pilihan, itu zaman dulu. Wal an'ami wal hars, berupa binatang ternak, juga kebun, sawah, ladang. Allah sebut dzalika mataul hayatid dunya. Itu memang adalah kenikmatan kehidupan dunia yang semua orang berangan-angan mendapatkannya, memilikinya, meraihnya. Namun Allah ingatkan kita, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada sebaik-baik tempat kembali untuk kalian. Maka jangan sampai karena kalian memburu perkara kenikmatan dunia ini, kalian luput tidak dapatkan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surga yang Allah janjikan. Maka kalau kita mampu mendidik anak menjadi anak saleh, dia kelak akan menghantarkan kita dengan doa-doanya kepada kemuliaan orang tua. Dan anak-anak atau harta benda itu pun akan menjadikan bekal kita, ya, menjadi kebaikan di sisi Allah ta'ala. Maka perhatikan firman Allah yang berikutnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalik lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua, yaitu bagi mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Rabbnya, Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah katakan khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, Allah siapkan bagi mereka istri-istri yang suci dari bidadari surga yang cantik jelita. Wa ridwanum minallah, Allah siapkan bagi mereka keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, Allah ta'ala maha melihat akan hambanya. Perhatikan diri kita ikhwa barakallahu fikum. Allah ta'ala mengingatkan benar, kalau kita punya kecintaan kepada harta dan anak-anak tidak dinafikan. Namun ingat kata Allah, anak-anak itu fitnah, cobaan bagi kita. Begitupun harta. Maka Allah ingatkan dalam surat Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta benda kalian, begitupun anak-anak kalian, itu adalah fitnah, ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Ingat, dan Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya ada pahala yang besar, yaitu surga Allah. Allah ingatkan selalu seperti ini, karena betapa banyak manusia yang terlena, teralihkan dengan dunia dan anak-anak. Seperti disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Allah menyeru secara khusus kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian, untuk kalian ibadah berzikir kepada Allah. Jangan sampai kalian tersibukkan dengan urusan kerjaan karena untuk membiayai anak. Jangan sampai kalian sibuk urusan dengan harta kalian, bisnis kalian, sampai-sampai lupa belajar ilmu agama tidak bisa, ibadah pun tidak sempat. Hati-hati. Wa may yaf'al dhalik, siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Allah ingatkan ancamannya. Kalau sampai dengan kesibukan kita urus harta, kalau sampai dengan kesibukan kita bekerja untuk anak-anak, untuk keluarga, ya, itu membuat kita lalai ibadah kepada Allah, sampai kita enggak bisa belajar ilmu agama, padahal kita wajib mendidik mereka, dan kita tidak punya ilmu, kecuali harus belajar, kita enggak sempatkan untuk belajar. Maka yang seperti ini kata Allah, mereka akan masuk golongan orang-orang yang rugi. Di dunia juga rugi di akhirat. Sehingga lebih tegas, Allah sampaikan dalam surat Taghabun ayat yang ke-14. Menyeru kembali kita orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, sungguh di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Bisa jadi musuh atas kalian, bagi kalian. Fakhdharuhum. Kalian waspadalah terhadap mereka. Saya tanya ikhwah barakallahu fikum, yang namanya musuh, ketika bertemu, itu apa yang terjadi? Pasti musuh itu akan mengalahkan kita, berusaha untuk menundukkan, menaklukkan kita. Maka, ya, supaya kita bisa menang, tidak ditaklukkan oleh musuh, tidak dikalahkan oleh musuh, kita harus waspada. Punya strategi. Begitu pula kita sebagai ayah, sebagai suami, punya istri, punya anak. Allah ingatkan, jangan sampai engkau sebagai rijal, yang Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki sebagai pemimpin atas wanita, yang wanita itu bengkok, yang harus engkau luruskan dia. Begitupun anak-anak harus kau didik dia. Jangan sampai malah engkau malah kalah. Kalah sebab apa? Tuntutan keluarga, tuntutan istri dan anak-anak, sehingga engkau berpikir kerja demi nyai dan anak-anak, supaya bisa ya bikin rumah untuk mereka yang mewah, kasih makan buat mereka, beli kendaraan mewah buat mereka, belikan HP, belikan pulsa. Subhanallah hadirin, janganlah engkau kayak budak yang diperas keringatnya, diperas tenaganya, ya, lalu sampai lupa ibadah kepada Allah. Jangan. Berarti engkau kalah. Mestinya engkau bisa ngatur, ya, waktu untuk istri, untuk anak, untuk ibadah kepada Allah, untuk belajar diri kita, menuntut ilmu. Kau punya amanah di hadapan Allah. Maka Allah ingatkan, waspada kalian. Kemudian ya fila barakallahu fikum, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga ingatkan kepada kita orang tua dalam hadis berikut yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari hadis Sa'la bin Murrah bin Murrah al-Amiri. Beliau menyebutkan bahwa al-auladu majbanatun mabkhalatun. Anak-anak ini bisa bikin orang tua jadi pengecut, penakut, dan bisa bikin orang tua jadi bakhil. Itu karena anak. Penakut, yakni ketika ia ya, diseru untuk berjihad, dia pikir, kalau saya berangkat jihad, nanti anak saya jadi yatim, istri saya jadi janda. Dia beralasan. Ya, seperti orang-orang munafik. Ketika ada suruhan jihad dari Rasulullah SAW, dia beralasan, inna buyutana aurah, sungguh rumah kami ya Rasulullah tidak ada penjaganya. Sekian buat terus. Ya. Berbagai alasan. Yang semua-semua itu alasannya kembali. Itu ujian ikhwah. Barakallahu fikum. Kadang seseorang itu ya gara-gara anak, dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena takut anaknya kelaparan, maka dia lebih baik bekerja daripada dia ibadah. Ya. Daripada dia belajar ilmu, dia utamakan untuk mencari nafkah demi anak. Padahal terkadang anak-anak juga sekolah enggak dibayar, ya. Lalu kerja buat apa? Buat anak. Lah anak belajar enggak dibayar. Padahal anak juga mahat urusi makannya, belajarnya, semua-semuanya. Nah, kadang-kadang terlupakan. Itu yang kedua, mabkhalatun, kadang bikin bakhil. Bakhil dalam kebaikan, hati-hati. Sering orang tua, dia untuk beli mainan anak gak pernah berpikir harganya berapa. Yang penting anak senang dibelinya. Karena cinta anak katanya. Ya. Tapi giliran untuk ta'awun, untuk infak, untuk sedekah, terkadang orang tua berpikir. Ya. Apalagi kalau ta'awun ditentukan sekian-sekian. Loh kok banyak segitu? Kan seikhlasnya saja. Kalau dibilang seikhlasnya sudah. Kalau seikhlasnya, masya Allah, ya, tentu dia akan pilih yang paling, yaitu ikhlas. Ya, ketika ta'awun seikhlasnya, dia memang cabut dompetnya, dia lihat isinya, yang senyum-senyum disimpan. yang bawa parang itu yang keluar. Karena itu yang berani dan ikhlas. Nah, itulah. Kenapa seikhlasnya toh? Seikhlasnya. Itu hadirin, kadang alasannya apa? Anakku belum punya ini, anakku minta ini belum tak belikan, istriku minta ini belum dikasih, HP-nya belum ganti, pulsanya habis. Nah, terkadang kalah untuk kebaikan kita bakhil, tapi untuk hal-hal yang seperti ini ya, kita tidak ada istilah limit. Jangan ikhwah, ingat ya. Kenapa kita diperintah untuk memperhatikan mereka? Bahkan Allah Ta'ala memerintahkan kita wajib mendidik keluarga. Lihat dalilnya ya. Jadi anak-anak itu sudah Allah beritakan dari satu sisi nikmat dan karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Allah memberimu harta untuk sarana, memberimu anak untuk kau didik mereka. Maka Allah ingatkan tentang perkara wajibnya mendidik mereka. Di antaranya iwa barakallahu fikum dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Azza wa Jalla sampaikan seruan kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yakni lindungi, pelihara diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah telah mengingatkan waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidat, yang dijaga malaikat neraka itu oleh malaikat-malaikat yang kejam, bengis, sadis. La ya'sunallah, yang mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Allah ingatkan ngerinya ini supaya kita perhatian kepada diri ini, kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Lalu upaya menjaga mereka, memelihara mereka dari azab yang ngeri ini. Terkadang sangat mengherankan. Ya, HP yang kalau rusak bisa beli atau bisa direservis, dijaga sedemikian rupa. Enggak boleh baterai sampai lobet, enggak boleh pulsa sampai habis segera diisi, enggak boleh jatuh. Bahkan dikasih pelindung, diberi anti gores. Ya, supaya enggak tergores. Begitu perhatian dengan HP-nya, dan anaknya dibiarkan. Ngaji enggak ngaji terserah, sholat enggak sholat terserah. Hadirin, subhanallah, ini orang tua bagaimana kira-kira? Coba renungkan, terkadang orang tua tidak tega, anaknya lapar satu hari enggak makan. Istrinya apalagi enggak tega, enggak makan sehari. Apalagi sakit, segera lari ke rumah sakit, dokter cari untuk sembuh, untuk sehat. Tapi apakah Anda yang begini tidak tega, lalu tega mencampakkan mereka dalam neraka? Jawabnya, tega. Tentu jawabnya tidak ada yang tega, tapi kenyataannya, mereka tega. Loh, dari mana Anda tahu kok dibilang tega jawabnya? Bukan jawabnya, buktinya, kenyataannya, kebanyakan orang tua tega mencampakkan anaknya dalam neraka. Walau dia tidak tega, anaknya lapar sehari di dunia. Sehingga ia berusaha untuk mencari, bahkan utang pun dilakukan. Supaya Pak bisa kasih makan anak istrinya. Kadang mencuri, dilakukan untuk memenuhi makan, minum anak istrinya. Nah, untuk bilang mindalik. Ya. Tapi ingat ikhwa barakallahu fikum. Allah perintahkan kita jaga mereka dari azab neraka. Jangan biarkan anak istri kita jadi bahan bakarnya api neraka. Nah, caranya adibu ma'alimu. Didik mereka, ajari mereka. Supaya mereka mengerti apa yang Allah perintah. Bimbing untuk menjalankannya. Supaya mereka mengerti apa yang dilarang Allah. Bimbing untuk bisa meninggalkannya. Ini kewajiban orang tua, terutama ayah sebagai pemimpin rumah tangga. Kadang mereka itu ya membiarkan anak istrinya, tidak menghiraukan sholatnya, tidak memberikan ilmu agama kepada mereka, ya, tidak memberi bimbingan pada mereka, membiarkan mereka maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini sama, ya. Anda ingin mereka itu hidup senang, bahagia di dunia, tapi engkau biarkan mereka menjadi bahan bakar api neraka. Jangan. Karena kebanyakan manusia yang dipikir bagaimana dia bisa hidup nikmat di dunia, tapi dia tidak berpikir bagaimana hidup selamat setelah matinya. Ini kebanyakan manusia berpikir bagaimana hidup nikmat. Rumah yang bagus biar nikmat ditempati. Makan yang enak biar nikmat disantap, dinikmati. Kendaraan yang bagus supaya nikmat dikendarai. Sehingga dia berusaha terus mencukupi atau mencari yang demikian. Tapi dia lupa bagaimana hidup selamat setelah mati. Nah, Islam ini mendidik kita untuk menyeimbangkan ini perkara. Utamakan bagaimana kita selamat setelah mati. Dan Allah tidak menyanyiakan. Allah membolehkan kita hidup nikmat di dunia ini. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, kita gunakan nikmat yang Allah beri, kita nikmati. Yang kedua, firman Allah dalam surat Thaha 132. Ini juga perintah untuk kita mendidik keluarga. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah perintahkan dalam ayat ini, wa'mur ahlaka. Perintahkanlah pada keluargamu untuk dirikan salat. Wastabir 'alaiha, dan engkau bersabarlah padanya. Ingat ikhwah, kenapa sih Allah Ta'ala perintahkan kita bersabar padanya? Karena sungguh yang namanya pemimpin rumah tangga, yakni suami, dalam mendidik istri dan anak-anak keluarganya, maksudnya untuk mereka sholat, ini harus dia perhatian, ya, dan harus selalu ia kontrol dan harus sabar. Karena terkadang istri juga menunda-nunda sholat, mundur-mundur waktunya, alasannya sibuk, kerjaan belum selesai, anak-anak rewel, anak-anak kencing, ya, kena kencing anaknya, macam-macam alasannya, anak menyusu, ya. Padahal, masya Allah, kalaupun dia menyusui anak, datang waktu sholat, apa salahnya biar anak menangis sebentar, lihat ibunya wudu, habis wudu pegang lagi, kemudian nangis lagi ditaruh, tinggal sholat atau bopong sambil sholat. Inilah anak-anak lama-lama akan menjadi baik, sadar. Dengan apa? Kasih pengertian, nak, ibu mau wudu dulu. Sampaikan, nak, ibu mau sholat dulu, kalau dia di sini. Terus bimbing anak. Awalnya dia menangis, tapi lama-lama dia akan melihat seperti apa ibunya. Oh, lama-lama ternyata dia gak ditinggal, ibunya sholat, dia perhatian. Makanya perlu dimotivasi, dinasehati, ya, dibimbing dengan kesabaran. Begitupun anak-anak kita, ya, pagi subuh dibangunin untuk sholat, siang main, kalau gak dipanggil duhur gak sholat, panggillah, cari anak. Jangan dibiarkan mereka mandiri, nanti kan sadar sendiri, sudah dengar adzan kan pulang sendiri. Dibiarkan mandiri katanya. Perlu dibimbing, bukan begitu caranya mandiri. Subuh biar bangun sendiri, sholat sendiri, kalau gak dibangunin terbit matahari baru bangun, bukan itu. Demikian pula wanita kadang kayak anak-anak, ya, lemah, perlu dibimbing. Makanya Allah perintahkan wastabir 'alaiha, jangan bosan, terus didik dengan sabar mereka untuk dirikan sholat. Dan hadirinya dimuliakan Allah, Allah sampaikan, la nas'aluka rizqa, kami tidak minta darimu rizki, nahnu narzukuka, kami justrulah yang memrizki padamu, wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat akhir kebaikan hanya bagi orang-orang yang takwa. Allah berikan surga sebagai balasan untuk orang-orang yang takwa. Sehingga sampaikan pada istri dan anak kita, kenapa saya sebagai bapak, sebagai suami, mamanya ya, kepada istri sebagai suami, tegas masalah sholat tidak toleran. Pokoknya waktu sholat, sholat. Ya? Biarkan belum selesai kerjaan, jangan menunda, karena ajal gak bisa ditunda. Begitu anak-anak, kenapa bapak selalu tegas, selalu keras, kamu harus sholat, begini, begini. sampaikan mumpung bapak masih hidup, bisa ingatkan kamu. Nah kalau bapak sudah meninggal dunia, kamu gak sholat, bapak dosa, kamu dosa, siapa yang bisa selamat dari neraka? Ingatkan. Supaya anak juga sadar. Tanggung jawab besar kita di depan Allah. Lihat hadis berikut. Hadis pertama tentang wajibnya kita mendidik mereka. Beliau menghabarkan kepada kita dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatih, kalian semua pemimpin yang akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Al-imamu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih, seorang pemimpin dia ya, pemimpin umat, dia adalah pemimpin bagi rakyat yang akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Dan menyebutkan warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, seorang suami pemimpin di rumah tangganya ya, di keluarganya, dan akan diminta tanggung jawabnya dari kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, sebaliknya wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Bedakan. Secara umum keluarga, rumah tangga tanggung jawab suami yang memimpin. Sedangkan rumah suami tanggung jawab istri. Sehingga apa yang ada di rumah itu tanggung jawab wanita. Harta milik suami, anak-anak milik suami. Dan dirinya, istri itu sendiri milik suami. Maka wanita di rumah wajib menjaga kemaluannya, kehormatannya, dirinya. Ya, juga menjaga harta suaminya, mendidik anaknya, mengasuhnya, merawatnya. Ini kewajibanmu, wanita. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban darimu dari kepemimpinan ini. Sehingga wanita tentunya karena beratnya tanggung jawab ini kelak di hadapan Allah, ya, maka betahlah di rumah. Seperti yang Allah perintah, waqarna fi buyutikun, kalian wanita tinggallah di rumah, rumah kalian saja. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan engkau senang mejeng keluar rumah berdandan bersolek, pamer kecantikan, pamer body. Jangan seperti wanita jahiliyah dulu. Ya. Jangan seperti itu. Dan hadirin, kecenderungan wanita kalau tidak mengindahkan norma agama, nilai-nilai syariat Allah Ta'ala, itu kalau keluar rumah maunya ingin memamerkan, pamer kecantikan, pamer kekayaan. Sehingga apa? Antingnya dipakai, gelangnya dipakai, cincinnya dipakai, kalungnya dipakai, biar kelihatan oleh manusia buat dirinya ya kaya. Dan aksesoris make-up semua dipakainya, biar kelihatan cantik. Itu kecenderungan wanita jahiliyah. Kalian muslimat tidak demikian. Terus perhatikan, ini secara hadis Rasulullah SAW mengingatkan tanggung jawab besar kita mendidik keluarga, mendidik anak-anak. Kemudian dalam hadis yang berikut, ya, lewat Imam Abu Dawud, demikian pula Rasulullah SAW bersabda, murru abna'akum bis-salat wa hum abna sab'a sinin, perintahkan anak-anak kalian sholat. Mereka umur 7 tahun. Mulai disiplin. Perintahkan sholat. Awasi sholatnya. Perhatian sholatnya. Subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya. Ya, perhatikan. Dan kata beliau, wadribuhum aliyah wahum abna asrin. Ya, abna asrin. Kalian pukul mereka. Anak-anak kalian. Ketika meninggalkan sholat. Atau tidak mengindahkan sholatnya. Tidak memperhatikan sholatnya ketika umur 10 tahun. Boleh dipukul. Karena perlu disiplin dan perlu tegas. Sebab sholat itu sudah ada waktunya. Tidak boleh sholat itu ditunda-tunda. Keluar waktu, tidak boleh. Ya. Dan kata beliau Rasulullah SAW, وَفَرِّكُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, kalian pisah antara mereka, anak laki dan anak wanita dalam tempat tidur mereka. Kalau anak laki-laki dan anak wanita harus dipisah, ya, lebih-lebih kepada orang tuanya. Jangan tidur sama orang tua anak-anak, dipisah mereka. Ya. Kalau sudah umur 10 tahun apalagi. Sebab orang tua punya kekhususan dan keistimewaan tempat sendiri, yang mana anak pun minta izin pada orang tua pada 3 waktu yang terlarang, waktu aurat, yaitu waktu ba'da zuhur, pada Isya sebelum subuh. Harus izin kalau masuk kamar orang tuanya, ya, demi menjaga kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya may yaqut." Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika ia menterlantarkan, mengabaikan apa yang menjadi tanggungan dia. Tidak mengindahkan pendidikan anak, tidak memperhatikan keluarga, agamanya, dosa. Sehingga berikut ikhwah barakallahu fikum, kita lihat keutamaan ketika kita bisa dapatkan anak-anak itu salih-salihah. Allah habarkan dalam Al-Quranul Karim bahwa ketika orang tua mampu mendidik anak, menjadikan mereka salih-salihah, sungguh dia akan menuai kebahagiaan dunia akhirat. Seperti ia menanam kebaikan, dia panen kebaikan. Dia mendidik anak kesolehan, dia dapatkan kebaikan. Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim." Allah katakan, dan orang-orang yang mereka beriman kemudian mengikuti mereka dengan iman, anak keturunannya, karena dididik bapak ibunya iman, anaknya dididik menjadi iman, mengikuti ayah ibunya. Maka ini kalau orang tua perhatian pada anak keturunannya, mengajari keimanan, ketakwaan dengan benar, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman di belakangnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan keturunannya. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai. Allah katakan, dan kami tidak sia-siakan amalan mereka sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Ingat ikhwan barakallahu fikum, yang namanya mendidik anak tentu perlu biaya. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia. Mereka yang belajar ilmu dunia, kira-kira anak-anak perlu biaya enggak? Perlu. Apalagi ya ilmu agama. Naam. Maka yufila barakallahu fikum, ketika orang tua inginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah, jangan pernah kita merasa berat atau bakhil untuk mengeluarkan biaya guna terlaksananya, guna tercapainya cita-cita ini. Karena yang kita dapatkan dari kesolehan mereka bukan hanya kebaikan dunia, bahkan kebaikan dunia akhirat. Maka sungguh sangat heran kita, kadang orang tidak segan mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki rumahnya, tapi untuk kesolehan anaknya bakhil. Ya, kadang-kadang SPP saja yang ringan tidak dibayarnya, nunggak sampai setahun kadang lebih. Kalau di sini salah enggak? Ini di tempat kami. Kalau di sini salah enggak? Enggak beda atau enggak sama? Ya barangkali tidak, insyaallah. Taib afilah barakallahu fikum. Ingat itu. Artinya kadang orang tua untuk memperbaiki rumahnya, memperbaiki kendaraannya, dia biaya berapapun, tidak pernah berpikir mahal. Tapi ketika anaknya pun sekolah mengatakan, besok bapak-bapak, ibu-ibu, SPP kita naikkan karena terkait kebutuhan anak-anak begini-begini, makannya begini-begini. Loh, Ustaz, kok mahal ya? Masya Allah hadirin. Padahal dengan pulsa yang dia beli tiap hari lebih mahal pulsanya. Pulsa 100.000 enggak bilang mahal. Nah, SPP naik 100.000 mahal, Ustaz. Kadang-kadang ya, sebagian menganggap seperti itu. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah juga kembali kepada anak kita untuk kemaslahatan mereka. Terus yang kedua, perhatikan hadis. Keutamaan anak yang saleh. Rasulullah SAW beliau bersabda kepada kita untuk menjadi semangat mendidik mereka. Beliau sampaikan dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Ketika meninggal dunia anak Adam, maka putus seluruh amalnya kecuali ya tiga perkara berikut ini. Yang pertama, kata beliau, sadaqatun jariyatun, sadaqah jariyah. Ini tentunya berupa harta. Ya, secinta apapun kita dengan harta, ingat, kalau benar kita cinta harta yang kita punya, tentunya orang enggak ingin hartanya hilang. karena saking cintanya. Tapi kadang-kadang dia tidak tahu cara menjaganya. Allah telah bimbing, jaga hartamu dengan cara apa? Biar enggak hilang, engkau lagi dapatkan nanti di akhirat, infakan di jalan Allah. Ya, sebab yang kau simpan, yang kau makan dan yang lainnya itu ya beda. Ya, yang kau simpan itu tidak akan dapat. Setelah mati pisah. Tapi yang disedekahkan dapat. Maka jangan pernah kita kawaja, bakhil ya. Dalam perkara harta ini, dalam kebaikan. Sebab Allah Ta'ala akan mengganti apa yang kita infakkan. Ya. Allah ganti yang lebih baik. Seperti air mengalir. Ya. Terus tidak akan putus. Jangan kita menahan. Dia akan mengendap. Kemudian ya fillah, barakallahu fikum. Yang kedua adalah waladun salih, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita lihat dari hadis ini, subhanallah, betapa bahagia kita dan betapa syukur kita kepada Allah seiring dengan dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang kita kenal ini. Di mana di dalam sunnah ini, beliau Rasulullah SAW membimbing kita bagaimana mendidik anak-anak, dan pendidikan yang kita selenggarakan tidak lepas dari perkara ini. Ilmu yang diberikan pada anak-anak, ilmu yang bermanfaat, ilmu Quran, ilmu sunnah, mereka hafal, mereka paham, mereka amalkan, mereka dibimbing mempraktikkan, sehingga akhlak mereka dibimbing untuk akhlakul karimah. Ya, subhanallah ikhwa barakallahu fikum. Ini ilmu. Sehingga orang tua yang memang tidak mampu atau belum mampu mengajari anaknya, alhamdulillah Allah kasih rezeki, Allah kasih kesempatan, kemampuan anak dibelajarkan, disekolahkan di tempat belajar yang diajarkan Quran dan sunnah. Harapannya anak jadi anak yang soleh, kembali pada orang tuanya. Sehingga kita enggak, jangan sampai pernah merasa berat ya dalam perkara ini untuk memberikan ya kebaikan mereka, dana, upaya, jadi tenaga, pikiran, harta. Jangan kita berat. Tuangkan untuk anak-anak kita mencapai cita-cita menjadi anak yang saleh. Kembali pada kita. Lihat kembalinya. Balasan dari Allah dalam hadis yang kedua. Kita lanjut. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh ada seorang di surga Allah, dia diangkat terus derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ini orang itu merasa tidak pantas karena tidak seperti itu amalannya, tapi ini terus dinaikkan derajatnya oleh Allah, sehingga fayakun, orang itu berkata, anna hadza, kenapakah ini? Fayuqal, dikatakan padanya, bistighfari waladakallak, itu sebab permintaan ampun anakmu untukmu. Dan ya fil barakallahu fikum, dalam hadis yang lainnya beliau Nabi SAW bersabda, sab'un yajri ajra al-'abdi ba'da mautihi, ada 7 amalan ya, yang mana amalan ini pahalanya terus mengalir kepada pelakunya ya, ba'da mautihi, setelah ia mati, wa huwa fi qabri, dia di kuburnya, tapi pahalanya terus, kebaikan terus mengalir. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, sehingga orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan ini terus kebaikannya dia dapat. Atau yang kedua, ajri nahran, dia mengalirkan sungai, aliran air untuk dirinya, tetangga-tetangganya, dia alirkan air sehingga mereka ambil manfaat dari usaha kita mengalirkan air, kita dapat pahalanya. Au hafara bi'ran, atau kita menggali parigi, sumur, airnya keluar kita pakai, tetangga-tetangga minta kita berikan mereka untuk ambil. Maka sebanyak mereka ambil, sebanyak itu sedekah kita. Luar biasa nilainya. Tak terhitung tentunya. Atau yang keempat, ghorasa nakhlan. Kita menanam pohon yang berbuah seperti kurma. Selama orang mengambil buahnya, terus pahala ngalir. Aubana masjidah, atau membangun masjid untuk ibadah. Untuk kita belajar ilmu agama. Pahalanya terus. Awarasa mushafan, atau yang keenam, mewariskan mushaf. Nyumbang mushaf di pesantren, ya, untuk dibaca anak-anak di pesantren atau di masjid untuk dibaca muslimin jamaah. Atau yang ketujuh, taraka waladan dan yastaghfir lahu ba'da mautih. Orang tua punya anak saleh, selalu mendoakan orang tuanya setelah wafatnya, ya, memintakan ampun selalu untuk orang tuanya. Ini akan terus mengalir kebaikannya. Walaupun orang tua telah meninggal dunia, anak-anak yang bisa mengaji, anak-anak yang saleh berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang singkat, pendek ini, ya, nilainya di sisi Allah luar biasa. Kebaikan bagi orang tuanya, Allah ampuni dosa orang tuanya, Allah beri kebaikan-kebaikannya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada ruginya. Orang tua yang benar-benar sayang anak, didiklah anak menjadi anak yang saleh, sehingga benar-benar kelak mereka akan kembali kita dapatkan di surga bersama. Tapi kalau kita lupa mendidik mereka, sehingga mereka jadi bahan bakar api neraka, pasti kita akan dilaknat oleh mereka dalam neraka. Apa kata Allah? Al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Walaupun di dunia dulu mereka keluarga saling mencintai, ketika dalam neraka adu, mereka akan menjadi musuh sebagiannya pada sebagian yang lain. Anak menyalahkan orang tua, dan orang tua pun demikian, tidak mau disalahkan, tapi mereka akan jadi musuh, dilaknat. Jangan kita sampai dilaknat anak-anak kita disebabkan karena apa? Lalai tidak mendidik mereka dengan ilmu agama. Maka jangan, kadang-kadang kita heran, ada orang tua yang sudah mengenal sunnah, mengenal ilmu agama dan kenal ajaran sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia cabut dari pesantren anaknya. Alasannya gak ada ijazahnya. Dia sekolahkan biar mencari sekolah dunia untuk bisa jadi orang. Mungkin khawatir kalau di pesantren gak jadi orang, nanti jadi anak soleh. Tapi kalau sekolah di luar nanti jadi orang kaya, bisa jadi profesor, bisa jadi insinyur, nanti bisa jadi general manager, bisa jadi ini, bisa jadi dokter. Nah lah pesantren kamu jadi apa? Sehingga dicabut. Gak ada ijazahnya nak, sekolah sini aja. Membiarkan mereka campur baur laki wanita, membiarkan mereka maksiat, yang ini, yang itu, yang nyanyi, yang ini semua. Enggak senangkah anaknya duduk di pesantren mengaji, hari-hari baca Quran menghafal? Itu hadirin, jangan. Justru kadang orang yang ya tadinya dia bergelimang harta, sadar dapat hidayah, ingin anaknya di pesantren. Itu hati-hati. Ya, ini lihat keutamaannya. Terus ikhwafillah barakallahu fikum, kita lihat upaya orang tua hanya sekedar apa? Usaha. Karena apa? Petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan walaupun kita sudah upaya begini, tetap kita harus mohon kepada Allah hidayah buat anak-anak kita. Karena petunjuk di tangan Allah. Kita orang tua hanya sebatas ya irsyad, bayan, dilalah. Kita memberikan dalil-dalil pada anak-anak kita, pada keluarga, tunjukkan ini dalilnya. Bayan, keterangannya, irsyad, bimbingan, kita bimbing mereka. Adapun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau wahai Nabi membimbing mereka pada jalan yang lurus. Beliau bimbing. Adapun taufik dari Allah, hingga beliau ketika bimbing pamannya sampai akhir kesempatan yang Allah beri, pamannya mati tapi tetap tidak mau memeluk Islam. Padahal beliau bimbing selalu, beliau dampingi, ya. Karena apa? Hidayah taufik di tangan Allah. Maka kita jangan lupa selalu mohon padanya. Kata Allah dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Nabi tidak bisa memberi petunjuk sekalipun pada orang yang kau cinta, namun hanyalah Allah memberi petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Maka atas Allah petunjuk, kita hanya upaya. Taib ya fil barakallahu fikum. Kemudian berikutnya beliau menyampaikan kepada kita tentang langkah-langkah ya nyata dalam mendidik anak saleh salihah. Beliau bimbing kita dari mana mulainya, bagaimana caranya mendidik mereka, anak-anak kita menjadi anak yang saleh-saleha. Ya fila barakallahu fikum. Naam. Pertama, beliau ingatkan bahwa pendidikan anak itu dimulai bukan setelah anak lahir saja. Bahkan kata beliau, nabda awalan bi islahin nafs. Mulai pertama-tama dari diri kita pribadi. Membenahi diri masing-masing. Ya. Karena apa yang fila barakallahu fikum, perintah Allah dalam ayat tadi surat At-Tahrim yang ke-6, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga pelihara diri-diri kalian. Dari diri kita barulah wa ahlikum dan keluarga kalian. Berarti kita sebelum menikah harus benahi diri. Yang sudah menikah juga sama, benahi diri sebagai ayah. Ibu juga benahi diri sebagai ibu. Kalau belum menikah, benahi diri untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Ya, karena apa? Ayuh fila barakallahu fikum, kesalehan ayah dan ibu adalah merupakan sebab yang paling besar terciptanya suksesnya pendidikan anak-anak di rumah. Kenapa? Ya, li'annahumul qudwah. Karena mereka ayah ibu ini merupakan teladan bagi anak-anak mereka. Anak-anak ini mengikuti orang tua. Pertama, mereka akan meneladani kita dari ibadah yang kita laksanakan. Kemudian mereka meneladani kita dari akidah yang kita yakini. Sehingga perhatikan, kenapa orang tua-tua kita ini sulit meninggalkan adat-adat yang berbau syirik, bid'ah, khurafat. Karena dari kecil sudah tertanam pada di jiwa mereka, dari orang tuanya, praktek-praktek khurafat. Ya, dari kecil tertanam. Dibiasakan dengan itu. Sehingga akidahnya masuk. Kalau sudah merasuk, istilahnya masuk dalam tulang sungsum mereka, sulit untuk hilang. Nah, kita yang sudah mengerti syirik, mengerti bid'ah, mengerti ya perkara-perkara maksiat, ingat, ngerti sunnah, tanamkan pada anak akidah yang benar. Beri contoh mereka seperti apa akidah yang benar. Kita mengerti sunnah, contoh pada mereka, berikan teladan ibadah yang benar. Nah, sebelum mereka hadir, lahir, kita masing-masing diri benahi untuk bisa menjadi teladan. Makanya ya fila barakallahu fikum, kalau kita mau lihat doa yang Allah tunjukkan dalam suratul Furqan ayat 74, doa hamba Allah yang saleh ketika memohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami, anak cucu kami, qurrata ayun, mereka yang menyenangkan pandangan mata, membahagiakan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai pemimpin. Ini juga isyarat kepada kita, sebelum kita mendidik mereka, sebelum hadir mereka menjadi ya anak-anak kita, istri kita, kita benahi pada diri kita. Begitupun wanita sebelum menikah, benahi diri menjadi wanita salihah. Hingga kalau nanti kalian dipertemukan menikah dalam pernikahan, dalam ikatan pernikahan, kesolehanmu, kesolehan calon istrimu ketemu dalam satu rumah tangga, subhanallah. Ihwa barakallahu fikum, ibarat emas. Kalau dicampur emas, dibikin perhiasan jadinya ya emas. Ya. Jadinya emas, tambah bagus. Nilainya emas. Tapi kalau lempung, campur lempung, dibikin apapun jadinya ya paling jadi batu bata. Ya. Tidak mungkin akan mahal nilainya. Artinya kualitas yang ada pada diri kalian masing-masing. Sebab Allah katakan ya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah ingatkan kepada kita bahwa at-tayyibin ya at-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya, tayyibun lit-tayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ya. Dan sebaliknya, Allah ingatkan bahwa al-khabisat lil-khabisin. Yang jelek, yang jelek. Nah, kalau kita perbaiki diri, makanya perbaiki ibadah, perbaiki akidah, terus ya orang tua sadar kita juga harus berikan teladan kepada anak dalam sikap, akhlak, dalam kelembutan, santun, dalam bicara, lembut, tutur kata, sopan, sikapnya baik. Ini perlu anak dibiasakan di rumah. Sebab anak tumbuh dalam rumah, kalau nantinya orang tua terbiasa dari memang tabiat masih bujangnya, suka ngomongnya kasar, ngomongnya jelek, suka temperamen marah, ya, anak menyaksikan hari-hari begitu. Jadilah anak juga seperti itu pada temannya, pada adiknya. Hati-hati. Maka tunjukkan sikap lembut. Dan ini sifat wanita. Tunjukkan kasih sayangnya, kelembutannya. Adapun bapak, tunjukkan sifat jujur, adil, berani. Naam. Kemudian yang filah barakallahu fikum, juga Allah katakan kenapa dimulai dari diri kita. Seperti yang Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21 tadi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka anak keturunannya dengan iman. Berarti dari kita dulu. Ya, langkah pertama dalam mendidik anak kita itu bukan dari orang lain tapi dari kita. Karena ihwa barakallahu fikum, kita tentunya semua ketika menikah itulah harapan punya anak. Nah, untuk mendapatkan anak yang saleh, dari kita perbaiki dan benah diri dulu. Ya. Kemudian ihwa barakallahu fikum, yang kedua langkah kita adalah ikhtiarul memilih ibu bagi anak atau memilih istri. Sehingga kami ingatkan kepada para lelaki, ya, yang masih bujang, ya, yang masih bujang atau yang ingin poligami, ya, kan sama saja, ya, bujang pertama, bujang kedua, ya. Artinya ketika kita ingin memilih calon istri, itu bukan sekedar dia calon istri, tapi dia itu calon ibu bagi anak, calon guru buat anak-anak kita. Maka pilihlah yang berkualitas, sebab jangankan hanya urusan, ya, sebab jangankan urusan anak, urusan kita menanam, untuk tanam biji-bijian atau pohon, pasti kita akan pilih bibit unggul. Ketika kita telah dapatkan bibit unggul, untuk kita menanam pohon tersebut yang sudah merupakan pohon unggul, kita mesti pilih tanah yang subur. Begitu pula, kalau diri kita sudah punya kualitas, bagus agamanya, cari pula wanita yang bagus agamanya. Begitupun wanita, kalau sudah menjadi wanita salihah, bagus agamanya, cari calon pemimpinmu. Karena dia bukan calon suamimu semata, dia calon ayah bagi anak-anakmu, dia calon pembimbing rumah tanggamu. Kalau dia bodoh, tidak punya ilmu, apa jadinya dirimu? Diseret ke neraka, wal'iyadzubillah. Jangan mau. Lihat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tazawwajul wadud al walud." Kalian nikailah wanita yang wadud. Besar cintanya. Ya, kasih sayangnya dan walud banyak anaknya. Sebab wanita yang besar kasih sayangnya, cintanya, dia akan besar perhatiannya, dia akan besar kesetiaannya kepada suami maupun pada anak-anaknya. Walud banyak anak, banyak keturunannya, subur. Kenapa kita diperintah itu, hadirin? Beliau katakan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena sungguh aku bangga atas umat yang lain dengan banyaknya kalian. Nah, kita tahu dari mana kalau wanita itu subur, wanita itu setia, besar cintanya. Lihat, ya, hadis berikut. Beliau katakan, tunkahul mar'ali arba'in. Wanita dinikah karena empat. Lima liha hartanya sebab pertama. Liha sabia kedua keturunannya. Nah ini dari keturunan dia kita akan lihat bagaimana orang tuanya dalam rumah tangganya. Sebab ketika wanita itu tumbuh di dalam keluarga yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus imannya, ya, pastilah anak pun akan tumbuh bagus perangainya. Kalau orang tuanya romantis, harmonis rumah tangganya, insya Allah anaknya pun akan terbiasa dengan keharmonisan itu. Sehingga ketika dinikah, dia pun akan bisa memberikan seperti ibunya. Romantis, harmonis, masya Allah. Ya, dari keturunannya. Terus li jamaliha, dinikah yang ketiga sebab cantiknya. Terus yang keempat li diniha, karena agamanya. Dari empat kriteria ini, beliau Nabi SAW katakan, fadfar bidzati din, kalian utamakanlah wanita yang agamanya bagus, taribat yadak, supaya engkau selamat tanganmu. Tidak sampai mulutmu mencacinya, tidak sampai tanganmu memukulnya, sebab dia wanita salihah. Seperti yang beliau katakan, ya, ciri wanita salihah itu adalah alladzi saratka idza nadarta. Ya, ia selalu menyenangkanmu ketika engkau memandang. Wa ta'atka idza amarta. Dia selalu taat padamu ketika engkau perintah dia. Ya, ini wanita salihah. Wa hafizat, ya, nafsaha, dan dia akan terus menjaga dirinya ketika engkau tidak ada di sisinya. Subhanallah. Ini keutamaan wanita salihah. Kalau dia menjadi ibu, akan menjadi ibu yang baik. Makanya Allah memuji fas-salihatu qanitatun hafizat, wanita yang saleh itulah wanita yang selalu taat pada Allah, pada suami, selalu menjaga kehormatan dirinya, harta suami dan anak-anaknya ketika tidak ada di rumah suaminya. Ya, kemudian ya barakallahu fikum, peringatan, kita istirahat sejenak. Kami bacakan dulu hadis peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu jangan sekali-kali kita memilih wanita yang cantik rupa tapi buruk agama. Buruk akhlaknya, nanti buruk kata-katanya, buruk sikapnya, bahaya. Dalam hadis Imam Ad-Durqutni, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita, iyyakum hadra'ud diman. Qalu wa ma hadra'ud diman? Hati-hati kalian dari hadra'ud diman. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu hadra'ud diman? Beliau mengatakan al-mar'atul hasna fil mambatissu. Ya, al-mar'atul hasna, wanita yang baik rupa, cantik jelita, tapi di tempat tumbuhnya lingkungan yang jelek. Tumbuhnya iya, lingkungannya jelek. Hati-hati ikhwan barakallahu fikum. Karena kecantikannya tidak menjamin membahagiakanmu. Karena lingkungannya jelek. Cantik rupanya, tapi begitu ngomong, wih, kayak halilintar, nyambar. Suaranya menggelegar, mengerikan. Bukan cuma apa, panas di telinga, hati pun menjadi teriris-iris karena, ih, jeleknya omongannya. Karena lingkungannya gak pernah ngomong baik. Ngomongnya kasar, lingkungannya, rumahnya, umpamanya. Ya? Terus perangainya, manjanya, suruh bikin teh gak bisa, suruh ini gak bisa. Apa gak susah kalian nanti? Ya? Kenapa? Dia cantik, manja. Memang pintar bersolek. Nah, kalau kamu pilih cantiknya yang pintar bersoleknya saja, tidak ngerti agama, bahaya. Nanti anakmu dididik cuma suruh dandan, suruh solek terus. Pintar dandan. Ini boros, ikhwah. Ya, boros sekali nanti dirimu. Minta ini, minta itu. Subhanallah. Kita harus tekor dulu. Ya, sampai kira-kira 15 menit. Nanti kita lanjut sampai menjelang zuhur. Barakallahu fikum ikhwah. Ya, kita istirahat sejenak. Kita cukup sampai sini. Walhamdulillahirabbil alamin.